Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang survive. Di sini banyak mintanya. Yo, mantap, siap bekerja keras. Go. Ini tempat cari senang, kalau tempat kalau mau cari uang. Di sini orang-orang berkreativitas, tentang orang-orang yang berbahaya. Banyak mintanya. Waktu kerja, kerja. Ayo kita kerja. Semua kerja, kerja. Ayo kita kerja. Ayo. Lo harus gerak, lo harus gerak. Otomatku, lo harus gerak. Lo harus gerak, lo harus gerak. Otomatku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti benar. Ayo maju, ayo maju. Otomatku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Otomatku, ayo maju. Walau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Untuk siap-siap. Bisa menang, bisa kalah. Otomatku, kan ragu. Paling tidak, kita coba. Otomatku, ayo maju. Andai Tuhan mengizinkan, pasti menang.